الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan membaca tafsir surat Qaf dan kita masih pada ayat yang ke-20 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa nufikha fis-suri dhalika yawmul wa'idi wa ja'at كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كتب الله تبارك وتعالى قد آيات yang ke-20 dari surat Qaf dan ditiupkan padanya sangkakala, ditiupkan trompet, maka itulah dia hari yang telah diancamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nufikha fis-suri dhalika yaumul wa'id, lalu ditiupkan sangkakala yaitu trompet akan kehancuran dari bumi ini, itulah dia hari yang diancamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan setiap jiwa, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid, dan datang setiap jiwa kelak pada hari kiamat bersama setiap jiwa itu sa'iq. Sa'iq yaitu penggiring. Sa'iq, pemandu, penggiring. Wasyahid, dan bersama setiap jiwa itu saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh engkau telah lalai. Engkau telah lalai dalam hal ini. Fakashabna anka ghita'aka, lalu kami bukakan darimu penutup. Ghita'ak, yang menutup mata hatimu. Fabasarukal yawma hadid, maka pandanganmu pada hari ini hadid, tajam. Engkau menyaksikan dengan mata kepala. Barakallahu fikum. Mari kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa nufikha fis-suri dhalika yawmul wa'id, ay al-yawm alladhi يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب. Yaitu hari ditiupkannya sangkakala tersebut adalah hari yang akan menggiring orang-orang zalim kepada apa yang Allah telah ancamkan kepada mereka. Minal iqab, dari hukuman-hukuman yang mengenai hari, yang mengenai orang-orang zalim, apa-apa yang Allah telah ancamkan kepada mereka dari hukuman-hukuman hari. Wal mu'minin ma wa'adahum bihi minas thawab, apa yang akan didapatkan oleh kaum mukminin yang mengenai kaum mukminin dari janji-janji Allah kepada mereka minat sawabi dari pahala. Hari yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika yaumul wa'id. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun, yasukuha ila mawqifil qiyamah. Datang setiap jiwa menghadap Allah, bersama setiap jiwa itu sa'iq, penggiring, yang menggiring setiap jiwa itu menuju pemberhentian pada hari kiamat, mauqif, tempat bertemu dan tempat berkumpul. Fala yumkinuha an tata'akhkhara anhu. Tidak mungkin setiap jiwa yang digiring itu terlambat, tata'akhkhara anhu, dari sang penggiring tersebut. Tidak bisa. Digiring barakallahu fikum. Wa syahid yashhadu 'alaiha bi'a'maliha. Bersama penggiring juga bersama saksi. Saksi yang akan menyaksikan amal-amal setiap jiwa. Yashhadu 'alaiha bi'a'maliha. Khairiha wa syarriha. Saksi baik amalan-amalan yang dikerjakan itu baik atau jelek. Ini memberikan makna atau arti pelajaran, kata beliau, wa hadza yadullu ala i'tina'illahi bil ibad. Ini semua menunjukkan bagaimana perhatian Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Wa hifzihi li'amalihim. Bagaimana Allah menjaga, memelihara, mencatat amal-amal yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Wa mujazatihi lahum bil'adl. Dan menunjukkan Allah akan membalas, memberikan imbalan kepada mereka dengan keadilan. Wa mujazatihi lahum bil adl. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal akan membalas mereka dengan keadilan. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari seperti ini? Fahadhal amru mimma yajibu ayyaj'alahu al-'abdu minhu 'ala balin. Ini perkara yang wajib untuk dijadikan oleh setiap hamba 'ala bal, dalam perhatian. Jangan dilalaikan, jangan dilupakan bahwa akan ada hari Allah Azza wa Jalla memperhitungkan semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan penggiring setiap jiwa, sehingga enggak bisa lolos atau lepas dari giringan tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla menyertakan saksi atas amal-amal yang dilakukan. Bahkan di dalam ayat yang lain, bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan kulit-kulit kita ini juga akan menjadi saksi barakallahu fikum atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Kemudian beliau mengatakan, walakinna aktsaron nasi ghafilun. Akan tetapi kebanyakan manusia lalai. Walihadza qala, berdasarkan ini Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh kalian dulu berada di dalam kelalaian dari ini semua. Anda lalai dalam kehidupan di dunia. Ai yuqalu lil mu'ridi al mukadzibi yaumal qiyamati hadzal kalam taubikhan walauman wa ta'nifan ay laqad kunta mukadziban bihadza tarikan al-amala lahu. Dikatakan hal ini kepada orang yang berpaling dan mendustakan yaumal qiyamati hadza al-kalam, diucapkan ucapan seperti ini dalam rangka taubikhan, mencela, walauman, mencaci, wa ta'nifan, ya, sama barakallahu fikum, marah. Ai laqad kunta mukadziban bihadza, sungguh dulu Anda mendustakan ini semua. Tarikanil amalalah, Anda tidak mau beramal untuknya. Allah Azza wa Jalla mengungkapkan demikian di hadapan para ya, yang berpaling atau orang yang berpaling dan mendustakan hari kiamat tersebut. Dulu Anda mendustakannya, Anda tidak mau beramal untuknya. Fal'an, maka pada hari ini, ay sekarang, kasyafna anka gita'aka alladhi ghatta qalbaka. Sekarang kata Allah Azza wa Jalla, kami buka darimu penutup, yaitu yang menutupi hatimu. Kami buka sekarang. Fakathura naumuk wastamarra i'raduk, yang adanya penutup di dalam hati itu terlenamu sangat berkepanjangan, terus menerus dalam penyimpangan. Fabasarukal yauma hadid, pada hari ini pandanganmu penuh dengan pandanganmu sangat tajam. Fabasarukal yauma hadid yanzuru ma yuz'ijuhu wa yurawwi'uhu min anwa'il adzab wan nikal, memandang dengan penuh kegelisahan dan ketakutan karena menyaksikan berbagai macam bentuk azab dan siksaan-siksaan. Subhanallah. Kata beliau, au hadha khitabun minallah lil abdi fa innahu fid dunya fi ghaflatin amma khuliqa lahu. Ini adalah ajakan Allah berbicara kepada hambanya. Sesungguhnya di saat dia berada di dunia, hamba itu berada di dalam kelalaian, lalai dari apa yang Allah ciptakan dia untuknya, ai beribadah. Walakinnahu yaumal qiyamati yatanabbahu, akan tetapi pada hari kiamat dia benar-benar berjaga-jaga. Wa yazulu anhu wasnuhu, lenyap hilang darinya rasa kantuknya. Di dunia berpaling, lalai, lupa. Fi waqtin la yumkinuhu ayyatadarakal faridu, di mana berjaga-jaga hilang kantuknya pada waktu yang tidak mungkin orang-orang yang sudah lalai banyak meninggalkan kewajiban akan bisa melakukannya. wala yastadrikul fa'id, dan tidak akan bisa menjumpai apa yang telah luput, tidak akan lagi datang. Kata beliau, wa hadza kulluhu takhwifum minallah lil ibad. Ini semuanya adalah penanaman rasa takut dari Allah Azza wa Jalla kepada semua hamba. Wa tarhibun bi dzikri ma yakunu 'alal mukadzibin fi dzalikal yaumil 'adzim, dan menjadikan takut dengan menyebutkan apa yang akan terjadi pada orang-orang yang telah mendustakan, ya, alal mukadzibin, yang telah melakukan pendustaan pada hari yang besar itu. Jadi ini adalah pembicaraan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya dulu, anda kan lalai. Ya, sekarang kami buka semuanya. Hati yang menutup kami lenyapkan. Pandangannya, pandangan engkau dengan penuh ketajaman, menyaksikan berbagai macam azab dan siksaan. Barakallahu fikum. Nah, ini semua Allah Azza wa Jalla menyebutkan untuk menanamkan rasa takut kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum, akan hari yang besar tersebut. Kemudian pada ayat yang keberikutnya kita baca, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid manna'in lil khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil azabis syadid. Berkatalah korinnya, wa qala korinuhu, dari para malaikat. Berkata korinnya, korin yang selalu menyertai dia, dari kalangan malaikat. Apa kata malaikat? Maladaya atid, ini apa yang ada di sisiku dari catatan-catatan ini. Kata korin dari kalangan malaikat tersebut. Alqiya, lemparkanlah kalian berdua ke dalam neraka jahannam setiap kafar, orang-orang yang banyak melakukan kekufuran, anid, orang yang menentang, banyak menentang. Manna'il lil khair, penolak kebaikan, pencegah dari kebaikan. Mu'tadin, melampaui batas. Murid, orang-orang yang ragu, orang ragu. Lemparkan dia ke dalam neraka jahannam, yaitu orang-orang yang telah menjadikan bersama Allah Azza wa Jalla sesembahan yang lain. Maka lemparkanlah oleh kalian berdua dia ke dalam azab yang pedih. Kata beliau barakallahu fikum di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa qala qarinu, ay qarinu hadzal mukadzibil mu'rid minal malaikati. Berkatalah qarin yang selalu menyertai sang pendusta tersebut, yang berpaling tersebut dari kalangan malaikat. Berkata qarinnya yang selalu menyertai dia dari kalangan malaikat, alladzina wakkalahumullahu ala hifdzih, yang Allah, para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan mereka untuk menjaganya. wa hifzi amalihi. Malaikat yang telah ditugaskan untuk menjaga amal-amalnya, mencatat. Fayahduruhu yaumal qiyamati. Kelak pada hari kiamat, dia hadir. Wa yahduru a'mala wa yuhdiru a'malahu. Sekaligus malaikat itu menyodorkan amal-amalnya. Wa yuhdiru a'malahu. Wa yakul. Malaikat yang selalu menyertai manusia, karena memang tugas dari Allah Azza wa Jalla, dia berkata, hadza ma ladayya atid, ay qad ahdartu ma ju'iltu alaihi. Aku sudah hadirkan, sudah datangkan apa yang itu menjadi tugas bagiku, atasku. Ma ju'iltu alaihi, apa yang aku dijadikan atasnya, ai ditugaskan. Sekarang aku hadirkan di hadapanmu. Min hifdhihi wa hifdhi amalihi fayujaza bi amalihi, yaitu mencatat amalnya, menjaga dan mencatat amalnya, lalu dibalas dengan amal-amalnya. Barakallahu fikum. Jadi bersama kita qorin dari kalangan malaikat. Ya. Demikian juga qorin dari kalangan setan. Kedua-duanya terus berperang. Ya, artinya menguasai. Ketika sang insan ini berada dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, berarti qorin dari kalangan malaikat menang. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, bahwa semuanya ada pada diri kita. Sehingga tidak ada lagi pintu untuk kita menyalahkan orang lain kalau nanti diganjar yang jelek. Dulu akan disebutkan oleh beliau bagaimana setan mencoba kemudian untuk ikhtisam antara yang menyesatkan dan disesatkan, berdebat di hadapan Allah. Ya, setan tidak mau. Tidak mau kok dikatakan dia menyesatkan mereka. Ya, padahal dialah, kata setan, yang memilih jalan kesesatan. Jadi berdebat nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi di dalam ayat yang lain, orang-orang yang telah disesatkan menuntut untuk dilipat gandakan hukuman kepada orang yang menyesatkannya. Menuntut, barakallahu fikum. Karena semua yang berupaya menyesatkan di muka bumi ini, di hadapan Allah berlepas diri. Berlepas diri, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Maka kita lihat beliau mengatakan, wa yuqalu liman istahaqqa an-nar, dikatakan kepada yang pantas untuk mendapatkan neraka, alqiya fi jahannam kullu kaffarin 'ani, lemparkan ke dalam neraka jahannam setiap kuffar kaffar 'ani, ai katsirul kufri, orang yang banyak melakukan kekufuran. Ya, orang yang banyak melakukan kekufuran. Barakallahu fikum. Wal inad li ayatillah, dan orang yang banyak melakukan penentangan terhadap ayat-ayat Allah. Al mukatsiru minal ma'asi, orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat. Al-mutajarri alal maharimi wal ma'athim, dan orang yang berani untuk melakukan keharaman-keharaman dan melakukan ma'athim, perbuatan yang mendatangkan dosa. Allahu Azza wa Jalla memerintahkan untuk melemparkannya ke neraka jahannam. Manna'il lil khair ayyamna'ul khairal ladzi qabila, Alladhi a'zamuhu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Orang yang menghalangi dari kebaikan, yamna'ul khair, yang dia telah terima, dia telah dapatkan, dia telah ambil, dicegah, dihalangi orang untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang paling besar itu adalah iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dia berupaya untuk mencegah orang lain untuk beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Manna'in linaf'i malihi wa badanihi. Berarti yang kedua adalah bakhil, untuk memberikan manfaat dengan hartanya dan juga dengan badannya. Ya. Ketika ajakan untuk beramal amal soleh dengan hartanya atau dengan badannya, terlihat betapa dia manna', mendatangkan berbagai bentuk alasan-alasan dan alasan barakallahu fikum. Ternyata termasuk dalam hukuman yang sangat perih yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mu'tadin ala ibadillah wa ala hududihi. Orang yang termasuk dalam perintah untuk dimasukkan ke neraka jahannam, orang yang melampaui batas pada hak-hak hamba Allah. Ala ibadillah, maksudnya orang-orang yang berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Wa ala hududihi, dan melampaui batas apa yang menjadi batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, keluar dari batasan. Murid aisyakun fi wa'dillah wa wa'idihi. Yang keberikutnya adalah orang yang ragu terhadap janji-janji Allah, ragu terhadap ancaman-ancaman Allah. Kata beliau setelahnya, fala imana wala ihsana walakin wasfuhul kufr wal udwan wasyak warraib wasyuh wattikhadul alihati min duni rahman. Tidak ada iman, tidak ada lagi ihsan pada orang tersebut barakallahu fikum. Namun sifatnya adalah kekufuran, permusuhan, keragu-raguan, asyak, warraib, wasyuh, bakhil, dan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Ar-Rahman. Walihadha qala, berdasarkan ini Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar ay 'abdun ma'ahu ghayrahu ay 'abada ma'ahu ghayrahu, yaitu orang yang menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, ay dia menyembah bersama Allah selain Allah. Mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nushura, yaitu makhluk yang tidak bisa memberikan, menjaga mudarat dari dirinya, memberikan manfaat, tidak ada kekuasaan terkait dengan kematian, kehidupan, dan kebangkitan. Disamakan Allah Azza wa Jalla dengan mereka. Fa'alqiya ayyuhal malakan al-qarinan. Lemparkanlah wahai dua malaikat yang selalu menyertainya, dua malaikat, fil adzabis syadid, lemparkanlah dia ke dalam azab yang pedih. Alladzi huwa mu'dhamuha wa ashadduha wa ashna'uha, yaitu azab yang paling besar, yang paling keras, yang paling jelek. Ashna'uha, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, qala qarinuhu, sekarang qarin yang lain. Kalau tadi qarin dari malaikat, demikian qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qarinnya dari kalangan setan. Barakallahu fikum, berkata pula, wahai Rabb kami, kami tidak pernah menyesatkan dia. Ma atghaitu, aku tidak pernah menyesatkan dia. Walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi dialah yang telah berada di dalam kesesatan yang jauh. Setan berlepas diri. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa kata Allah? Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'i. Allah berfirman, jangan kalian berdebat di sisiku. Ladayya, jangan. Jangan kalian berdebat di hadapanku. Dan sungguh aku telah utarakan, sampaikan, sodorkan kepada kalian ancaman-ancaman. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Tidak akan berubah keputusan. Tidak akan tertukar keputusan di sisiku. Dan aku, kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Apa kata beliau di dalam tafsirnya? Qala qarinuhu syaitan mutabarri'an minhu hamilan alaihi ismahu. Setan berkata dalam rangka berlepas diri darinya dan berlepas diri untuk memikul dosa orang tersebut. Setan mengucapkan kepada si sesat tersebut, ya, dalam rangka berlepas diri darinya dan berlepas diri dari memikul dosanya. Apa kata setan? Rabbana ma atghaituhu. Wahai Rabb kami, aku tidak menyesatkan dia. Li'anni lam yakun li alaihi sultan, wala hujjah, wala burhan. Karena aku atasnya tidak punya kekuasaan. Tidak punya kekuasaan. Tidak punya hujjah, tidak punya bukti. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Fahuwa alladhi dhalla wa ba'uda anil haqqi. Setan juga berhujjah, memberikan alasannya. Oh enggak, saya tidak pernah menyesatkan dia. Namun dialah yang telah tersesat dan jauh dari kebenaran. Bikhtiyarihi kama qala fil ayatil ukhra. Itu semuanya dengan pilihan dia. Sebagaimana, ya, di dalam ayat yang lain. Wa qala asyaitan lamma qudhiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setan berkata, di saat diputuskan urusan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Aku telah menjanjikan kepada kalian, tapi kalian selisihi. Nah, setan juga angkat berbicara, barakallahu fikum. Subhanallah. Maka terakhir beliau mengatakan, qala Allah ta'ala mujiban likhtisamihim. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman sebagai jawaban terhadap perdebatan mereka. La takhtasimu ladayya. Ay, la fa'idata fi ikhtisamikum indi. Jangan kalian berdebat di hadapanku. Tidak ada fa'idah, perdebatan kalian di hadapanku. Walhal anni qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, ay ja'atkum rusuli bil ayatil bayyinat wal hujajil wadihat wal barahin wal barahin wal barahin as-sati'at faqamat alaikum hujjati wa anqata'at hujjatukum wa qaddamtu ilayya bima aslabtum wa qaddamtum ilayya bima aslabtum min al-a'mali allati wajaba jazaa'uha. Dan kenyataan atau kondisinya, kata Allah Azza wa Jalla, bahwa aku sudah menyodorkan kepada kalian ancaman-ancamanku. Artinya, kata beliau, telah datang kepada kalian utusan-utusanku dengan membawa ayat-ayat yang terang, hujah-hujah yang jelas, bukti-bukti yang terang benderang, sehingga tegak hujahku atas kalian, putus hujah kalian, wa qaddamtum, dan kalian melakukan menghadapku apa yang telah kalian lakukan dari amalan-amalan yang wajib untuk dibalas. Ini kata Allah Azza wa Jalla terhadap mereka, bahwa tidak ada manfaatnya kalian mau berdebat di hadapanku. Sekarang hari pembalasan. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun dalam membalas yang baik dengan kebaikan atau yang jelek dengan kejelekan. Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla atih. Satu catatan yang sangat penting. Barakallahu fikum. Bahwa semuanya itu akan kita bawa mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Orang lain tidak akan memikul dosa kita. Dan dia tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan. Kita masing-masing akan berangkat menuju Allah Azza wa Jalla dengan membawa segala apa yang ada pada diri kita. Jikalau baik, maka nilainya kebaikan. Jikalau jelek, maka akan dibalas dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah letaknya ilmu yang kita terus berupaya mengkaji dan mendalaminya untuk meluruskan diri kita sendiri, membimbing, membenahi yang salah-salah dan yang benar adalah benar. Ilmu, barakallahu fikum, yang berberkah. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.